before. I'm not gonna let you hurt me again. Sakit hatiku padamu, melebihi dari cintaku untukmu. Tak terfikirkan olehku, apa yang kau lakukan di belakangku. Cukup sudah, cinta kita sampai di sini. Kau duakan aku dengan kekasihmu yang baru. Cukup sudah, cintaku telah mati untukmu. Kau sakiti aku, kau hianati cintaku. Sekarang aku sadari kau sudah curangi sampai di sini. Kau duakan aku dengan kekasihmu yang baru. Cukup sudah, cintaku telah mati untuk